وصحبه وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. Berkata المصنف رحمه الله dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama beratnya, sama timbangannya, dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian lainnya, dan janganlah kalian menjual darinya yang satu membayar di belakang, yang satu membayar kontan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, berbicara tentang masalah jenis-jenis riba yang berlaku, yang kita sebut kemarin riba fadl. Kemarin kita jelaskan riba dibagi menjadi berapa? Ada intinya dua, sebagian menyebutkan tiga. Yang menyebutkan tiga, yang pertama namanya riba fadl, kedua riba nasi'ah, yang ketiga riba qard. Dan ini yang kita bahas tentang masalah riba fadl. Riba fadl maksudnya adalah menjual jenis-jenis tertentu dari barang yang merupakan standar kehidupan manusia, yang ilatnya adalah thaman, yang ilatnya, sebabnya adalah dia merupakan barang standar kehidupan manusia, harga, berharga, ataupun kelak yang menjadi makanan pokok manusia, yang mana yang satu dijual dengan yang lainnya dengan perbedaan berat atau timbangan atau sukatan. Contohnya menjual emas batangan, ya, 10 misalnya gram emas batangan yang belum diapa-apain dengan 5 gram emas yang telah dibentuk, dibuat menjadi cincin dan seterusnya perhiasan. Maka 10 gram emas batangan dengan emas yang sudah jadi ini jika dijual disebut dengan apa? Riba fadl. Demikian pula perak dengan perak. Kalau terjadi penjualan antara perak dengan perak, maka hendaklah harus sama beratnya, timbangannya harus sama. Jangan sampai sekilo perak dijual dengan setengah kilo perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan contohnya. Demikian itu dalam hal dalam kedua perkara ini, ya, jika terjadi penjualan yang berbeda maka terjadilah riba yang disebut riba fadl. Adapun kedua jenis benda ini disebutkan oleh para ulama sebagai thaman, sebagai barang alat tukar, menjadi alat tukar, ya, yang memiliki nilai berharga. Dikiaskan para ulama lah kelak uang sekarang ini pun kepada kedua benda ini, karena uang menjadi sesuatu yang berharga, memiliki nilai. Uang itu memiliki nilai yang kita dapat bertransaksi dengannya. Maka dalam uang sendiri pun tetap dapat terjadi riba fadl. Enggak boleh antum tukarkan misalnya uang 1.000 rupiah dalam bentuk kertas dengan 900 rupiah dalam bentuk koin. Sebagian orang mungkin dahulu kala belum ada handphone, orang menelepon pakai telepon yang diberikan fasilitas pemerintah di jalan-jalan, yang dia tidak menerima kecuali koin, ya, yang mana sebagian orang dahulu kalau mau menelepon dia tukarkan uangnya ke kantor pos atau apa namanya, atau tempat penukaran uang, 1.000 rupiah ditukarkan dengan 1.000 tapi dalam bentuk pecahan 100 rupiah 10 biji. Tapi karena dia ngantri, karena ramai, adalah orang-orang yang jual mungkin, ya, calo-calo jual, 1.000 rupiah ditukar dengan 900 rupiah, ini terjadi padanya riba fadl, dilarang. 1.000 rupiah harus dengan 1.000 juga, nggak boleh 1.000 dengan 900. Sebagaimana dia berlaku pada emas, perak ataupun uang, karena mereka adalah merupakan, karena hal ini merupakan yakni standar kehidupan, merupakan sesuatu yang memiliki harga dan nilai, ya, maka terjadi padanya riba. Adapun nanti akan dijelaskan tambahan lainnya. Ada jenis makanan-makanan tertentu yang nanti kita bahas. Yang jelas dalam hadis ini hanya menerangkan tentang adanya riba fadl pada emas dan perak. Kata Rasulullah, "Wala tushiffu ba'daha 'ala ba'din." Janganlah kalian dalam menjualnya melebihkan sebagian daripada sebagian lainnya. Antum beli emas, antum tukar tambah emas 2 gram anting-anting, tukarkan ke tuku emas, ya, dengan contohnya 2 gram cincin. Tapi karena ini anting-anting, ya, sudah mulai usang dan seterusnya, dan ini baru, maka antum dicas yang mereka sebut sebagai apa, upah, upah apa namanya, upah apa Pak Sofian, upah apa namanya itu, upah tukang, upah tukang. Maka ya, 2 gram emas dalam bentuk anting-anting yang telah usang ditukarkan dengan 2 gram emas dalam bentuk cincin yang baru. Antum beli emas walaupun dia berbeda jenis, tapi ada kesamaan ilat. Ilatnya adalah merupakan nilai sesuatu barang yang memiliki nilai. Ya, enggak boleh antum untang. Harus cash dengan cash. Ya, jangan Pak saya beli 10 gram emas tapi utang dulu, bulan depan saya bayar, enggak boleh. Harus taqabud, cash dengan cash. Najizan bin najizin. Atau antum tukarkan emas dengan perak, boleh enggak? Boleh. Boleh berbeda? Boleh. Kalaulah dia dua jenis yang berbeda, boleh yang satu lebih berat daripada yang lain. Tapi kalau satu jenis yang sama, sama-sama emas, maka enggak boleh beratnya berbeda. Dan yang kedua, ya, dia harus ditukar wajhan biwajhin, cash dengan cash. Enggak boleh yang satu emasnya ini saya berikan emas, ya kan? Yang satu lagi ditunda bulan depan, enggak boleh. Jadi ini dia ilatnya. Jadi jika dia satu jenis, maka harus sama beratnya, sama nilainya. Yang kedua, harus dia transaksinya terjadi cash dengan cash di depan. Enggak boleh yang satu cash yang lain tunda. Kalau andai kata dia dua jenis, emas sama perak contohnya. Tadi emas dengan emas namanya berapa? Namanya satu jenis. Kalau emas dengan perak, maka dibolehkan dia tafadul, dibolehkan satu lebih banyak daripada yang lainnya. Ya, misalnya 1 kilo perak dengan 1 gram emas, boleh enggak? Boleh, tapi dengan syarat harus juga taqabud, harus sama-sama cash dengan cash. Najizan bin najis, bayar kontan, ini 1 kilo peraknya, ini 1 gram emasnya, boleh. Ya, tapi kok sama jenisnya? Nah, harus ada 2 syaratnya. Apa tadi yang pertama? Harus sama beratnya, sama beratnya timbangannya. Yang kedua, harus cash dengan cash. Tapi anda yang tetap berbeda jenisnya, syaratnya satu saja. Apa syaratnya? Harus cash dengan cash. Paham? Demikian juga tukar uang, uang dolar dengan rupiah. Ini jenis yang berbeda, walaupun sama-sama uang jenisnya berbeda. Ini dolar, ini rupiah. Maka dibolehkan tukar menukar ini dengan syarat cash dengan cash. Ya, antum tukar 100 dolar dengan contohnya 900 ribu rupiah. Ini kan beda, ini 100, ini 900. Beda kan? Tapi karena dia jenis yang berbeda dibolehkan. Tapi harus ada syaratnya apa? Cash dengan cash. Enggak boleh antum beli dolar 100 dolar dibayar bulan depan, enggak boleh. Subhanallah. Sama antum enggak boleh beli emas dibayar bulan depan, enggak boleh. Harus cash di depan sama depan. Emasnya ada, uangnya ada. Kalau utang, lain utang. Pak, saya utang emas dulu, Pak. Utang harus dibayar utang, ya. Emas dengan emas. Ini kan enggak rupiah, bulan depan rupiah, yang diambil emas. Paham? Ya, kalau antum bilang, Pak, utangkan aja saya emasnya yang 10 gram itu. Ah, silakan ambil. Kapan dibayar? Bulan depan. Kata. Bulan depan bayar lagi. Nah, Pak, 10 gram emas. Saya balikkan. Boleh? Boleh. Ini enggak. Antum mau beli emas, uangnya enggak ada. Bulan depan baru antum bayar. Emasnya sekarang antum terima, boleh enggak? Enggak boleh. Karena ini apa? Dua jenis yang berbeda, tapi dia satu ilah, satu sebab. Apa sebabnya? Semuanya merupakan barang yang menjadi transaksi yang memiliki nilai dan harga. Maka harus apa? Satu syaratnya apa? Cash dengan cash. Taqabud namanya apa? Taqabud. Qabdan biqabdin, yadan biyadin, wajhan biwajhin. Langsung first to first nya ini barang. Ya, jangan antum bilang berarti kita enggak boleh utang emas. Boleh. Tapi harus dibayar dengan emas. Antum ambil barang nih emas, bulan depan antum bayar emas. Kalau antum mau beli emas uang enggak ada, bulan depan baru antum apa namanya? Bayar, enggak boleh. Riba dia, kena riba di sana. Ya. Kena langsung dua-duanya, riba fadl dan riba nasiah di situ. Dibayar tunda, dua-dua kena. Kena riba fadl dan kena riba nasiah. Baik. Lanjutkan. Hadis yang kedua. وقال مصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة ابن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin rawahu muslim wa an ubadah ibn as-samit radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhahabu bil-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burr bil-burr والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. Ini hadis ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara lain yang terjadi padanya riba dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, emas jika dijual dengan emas ataupun perak dengan perak ataupun gandum dengan gandum ataupun gandum merah dengan gandum yang merah ataupun kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus mislan bimislin, harus sama beratnya. Jika ditimbang harus sama timbangannya, jika disukat harus sama sukatannya. Sawaan bisawa, ya, harus sama. Mislan-mislan sepertinya dalam hal timbangannya, dalam hal sukatannya, sawaan bisawa sama. Ya, beratnya sama. Sukatannya sama, yadan biyadin. Maknanya biyadin dibayarkan dengan tangan langsung dan diterima dengan tangan langsung, maksudnya adalah cash dengan cash. Fa idza ikhtalafat hadhil asnab, jika berbeda-beda jenis-jenis ini, contohnya gandum dengan kurma atau garam, garam dengan gandum, atau apalagi emas dengan perak dan seterusnya, maka juallah idza kana yadan biyadin, selama itu penjualan terjadi ya antara keduanya dengan bentuk cash dengan cash. Rawahu Muslim. Ya. Baik, saya tanya antum ini. Kalau anda kata emas dengan gandum, boleh enggak dia berbeda beratnya? 1 gram emas dengan misalnya setengah ton gandum. Boleh enggak? Bolehkah dia itu dibayar nanti gandum bulan depan? Boleh atau enggak? Siapa yang bilang enggak boleh dan siapa yang bilang boleh? Antum mau beli emas ini, tapi enggak punya uang. Antum punya gandum. Akhirnya emas itu dihargakan 1 gram mungkin dengan taruhlah mungkin 100 kilo gandum. Yang mana gandum ini antum bayar bulan depan? Boleh enggak? Sepakat? Sepakat semua enggak boleh? Ada yang bilang boleh, yang ke tangan? Sudah? Sepakat? Boleh. Salah antum semua. Kenapa ikhwan? Ilatnya berbeda. Emas perak ada kesamaannya dari salapa. Kedua-duanya merupakan yakni benda yang bernilai dan merupakan alat tukar. Ini kesamaannya. Adapun makanan, ini jenisnya makanan dan ini jenisnya yakni alat tukar, makanan pokok. Ini berbeda semuanya. Ya? Berbeda semuanya. Maka dibolehkan. Ya? Mobil dengan emas boleh enggak? Misalnya antum mau mobil, ya, mobil apa namanya gitu kan? Ditukar dengan emas misalnya 100 gram emas, boleh enggak? Mobilnya dibayar, mobilnya diserahkan bulan depan, emasnya dahulukan, boleh? Boleh enggak? Hah? Iya, antum ini. 100 gram emas. Antum mau mobil. Ya kan? Tapi antum punyanya emas. Akhirnya antum tukarkanlah emas tersebut 100 gram. Tapi mobilnya nanti bulan depan baru dibayar, baru dikasihkan. Misalnya dia masih dipesan dulu, nanti bulan depan baru turun, boleh enggak? Hah? Kenapa boleh? Hah? Ini berbeda dari semua sisi. Ya? Dari semua sisi berbeda. Kalau yang tadi kita katakan harus cash dengan cash jika dia dua jenis. Tapi ada kesamaan ilatnya, sebabnya apa sebab? Kalau andai kata yang pertama tadi adalah samaniyah, artinya dia merupakan emas perak, ilatnya, sebabnya dia terjadi pada riba karena ilat yang namanya samaniyah, atau dia sesuatu yang berharga merupakan alat transaksi. Ini sebabnya antara keduanya. Adapun ini gandum dengan gandum dengan kurma, garam dengan gandum, apa ilatnya yang menyamakannya? Kata para ulama, sebabnya terjadi penyeribah karena unsur dalamnya ada unsur makanan yang dapat disukat, makil, atau yang dapat ditimbang, mauzun. Jadi tiga kata mereka ilatnya: makanan, ya, bisa disukat atau bisa ditimbang. Ini ilat yang menyamakan antara jenis-jenis ini. Semuanya makanan pokok, ya kan? Berbeda-beda jenisnya. Kalau anda kata makanan pokok dengan emas perak, enggak ada masalah. Atau makanan pokok dengan uang, Pak, saya ini mau ini Pak, saya mau beli saya mau uang tapi saya hanya punya ini, saya mau jual ini, mau jual gandum 10 ton gandum ini harganya 10 juta contohnya kan, ini barangnya, oh iya tapi saya gak punya uang sekarang, bulan depan baru turun, boleh gak? Hah? Kenapa boleh? Ini beda ilat, ilatnya beda udah, ya. Yang ini ilatnya merupakan apa? Makanan pokok. Yang satu lagi ilatnya merupakan samani atau nilai, yang memiliki nilai menjadi alat transaksi. Berbeda. Kalau berbeda ilatnya boleh aja, ya. Satu baju dengan dua baju. Antum punya baju gamis Arab dari Saudi contohnya, ya. Ingin ditukarkan dengan tiga koko dari negeri antum, boleh enggak tiga dengan satu? Boleh enggak? Ayolah. Hah? Yang bilang enggak boleh angkat tangan. Yang bilang boleh angkat tangan. Kenapa boleh? Hah? Karena kuatlah dikit antum. Kak kasih mikrofon dulu biar dengar dulu orang sedunia. Karena bukan jenis barang-barang yang riba. Ahsan, boleh. Karena dia tidak termasuk ke dalam jenis barang-barang yang terjadi pada riba. Dan nanti akan kita bahas, ya, persisian para ulama apa saja barang-barang yang terjadi pada riba. Mazhabnya Zahiri mengatakan cuma barang-barang ini ajalah yang disebutkan, enggak ada kias dengan mereka. Ini aja yang enggak boleh, garam dan garam. Kalau dia kata beras dan beras boleh, karena enggak masuk di sini. Jagung sama jagung boleh, itu kata mazhab Zahiri. Kalau jumhur mengatakan ini semua adalah merupakan benda-benda sebagai standar dan dapat dikiaskan dengan yang sama padanya. Seperti jagung, terdapat padanya unsur dapat ditimbang, dapat disukat, dan dia makanan, terjadi padanya riba. Maka enggak boleh tukar jagung 1 ton dengan 2 ton. Yang satu jagungnya misalnya bagus dengan yang tidak bagus, enggak boleh. Ya. Maka ilatnya emas perak atau ilatnya apa? Samania, merupakan alat tukar yang bernilai. Adapun gandum, garam, apalagi tadi kurma, apalagi tadi, yaitu semuanya itu ilatnya adalah ta'amu, makanan, kemudian makil dapat disukat, mauzun dapat ditimbang. Disukat tahu antum sukat enggak? Sukatan misalnya di satu gantang itu namanya sukat. Kalau kilo itu timbang per kilo. Bahasa Arabnya yang disukat itu namanya makil. Kilo itu dari bahasa Arab kil. Tapi sebenarnya berbeda dia. Sebenarnya yang namanya makil itu yang disukat. Kalau yang ditimbang itu namanya mauzun dalam bahasa Arabnya. Jadi yang namanya baju dan lain-lainnya silakan, mobil, dia bukan barang yang dalamnya ada ilat riba, enggak ada. Apa ilat riba? Inilah dia, makanan yang dapat disukai dan timbang, serta naqdiyah atau tsamaniyah, barang yang merupakan standar kehidupan, alat tukar. Ini saja. Masuklah kepada semua jenis mata uang. Ya, dan semua emas dan perak. Bagaimana andai kata permata dengan mutiara? Bolehkah tukar mutiara yang misalnya dia didapat baru dapatkan dengan mutiara yang sudah cantik, sudah dibuat bagus dengan berbeda berat, boleh enggak mutiara? Ayolah jawab. Tolonglah. Boleh enggak? Hah? Kenapa enggak boleh? Karena sejenis. Baju satu dengan baju dua sejenis juga. Mobil satu dengan mobil dua jenis juga, boleh enggak? Enggak boleh juga. Berarti antum belum paham kali ini. Berarti kita ulangi lagi. Yang terjadi, yang dilarang padanya riba atau benda-benda ini golong ke dalam riba fadl adalah benda-benda yang disebutkan Rasulullah SAW ini, ya. Emas, perak, kemudian di sini disebutkan lagi apa? Gandum, kurma, garam, ya, ini yang disebutkan dalam nas terjadi padanya riba fadl, enggak boleh dijual kecuali harus sama dan tangan dengan tangan, cash dengan cash. Dan jumhur ulama mengatakan, jumhur ulama kebanyakan mengatakan bukan hanya ini saja, tetapi semua yang dapat dianalogikan kepada benda-benda ini yang memiliki kesamaan. Kesamaan pada makanan ini adalah makanan bisa disukat dan bisa ditimbang. Kesamaan pada benda-benda emas, perak adalah merupakan alat tukar yang bernilai. Dialah merupakan nilai dengannya, apa namanya, terjadi transaksi. Ini ilatnya dan ini ilatnya. Adapun di luar ini, mobil sama mobil. Mobil combat 5, mobil baru 1. Boleh enggak? Boleh aja. Karena enggak ada padanya ilat riba. Ya, dia bukan merupakan benda yang namanya istilahnya alat tukar, enggak. Enggak alat tukar mobil. Ya. Atau baju, baju bukan alat tukar dan bukan makanan. Bukan makanan pokok yang dapat disuka dan ditimbang. Kalaulah bertanya tentang hikmah, kenapa dilarang pada benda-benda ini? Ini karena negat, ini merupakan pintu kepada riba yang lebih berat, namanya riba nasiah. Maka dilarang, harus toleransi, kita harus sama. Antum pinjam beras sekilo, bayar sekilo. Jangan pinjam beras sekilo, bayar 2 kilo. Ya, pinjam emas 1 gram, bayar 1 gram. Jangan 1 gram pinjam antum balikkan 2 gram. Ini terjadilah padanya riba fadl. Ini Allah memudahkan kita untuk toleransi satu sama lain dalam perkara-perkara seperti ini. Ini kan makan pokok, biasa kan paman tetangga pinjam kita, pinjam garam, pinjam beras, bayar sama. Bagaimana kok dilebihkan, Ustaz? Kalau dilebihkan tanpa ada kesepakatan di awal, ya, dan bukan menjadi kebiasaan, enggak apa-apa. Ya, antum melebihkan sedikit. Kok lebih ini? Atau antum misalnya beli apa namanya pinjam apa namanya, misalnya antum pinjam kambing untuk dikurbankan, antum ganti dengan kambing lebih baik, boleh. Selama memang itu yakni tidak ada sama sekali kesepakatan di awal. Jadi ikhwan rahimakumullah, kembali kepada bab riba ini, ya. Dalam hadis ini Rasul terangkan yang dilarang apa? Emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian dikatakan Nabi di sini gandum dengan gandum, ada gandum biasa, ada gandum merah. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama, mitslan bi mitslin. Ya. Sama, ya, sawaan bi sawa. Ya, harus sama beratnya, sama timbangannya jika ditimbang. Biadan biadin, harus dengan cash satu sama lainnya. Fa idza ikhtalafat hadhil asnab, jika berbeda-beda jenis ini, jenis ini semua yang dalam ini saja, antara makanan pokok dengan samania, dengan nilai dan alat tukar, maka juallah dia selama yadan biyadin, selama dia cash dengan cash. Di luar ini atau ini dengan di luar ini, emas dengan contohnya emas dengan gandum, silakan, emas dengan beras, boleh-boleh saja. Atau beras dengan mobil, boleh enggak tukar beras dengan mobil? Boleh aja, 1 ton beras digantikan dengan mobil, contohnya mobil tipe sekian, nomor sekian, ya, tahun sekian, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Berbeda. Dia dalamnya enggak terjadi unsur riba, enggak ada ilat yang menyamakan. Ya, kita ulangi lagi. Jika dia sama-sama jenis, satu jenis, emas sama emas contohnya, perak sama perak, kurma sama kurma, harus ada 2 syarat baru enggak terjadi riba. Apa syarat pertama? Sama berat, ya. Yang kedua? Cash. Anda yang kata jenis-jenis ini berbeda, ya, jenis-jenis yang sama sekali adalah jenis yang terjadi riba berbeda antara emas dengan perak, ya. Maka dia harus syaratnya apa? Cash, walaupun boleh berlebih. Anda yang kata berbeda, yakni ilatnya berbeda. Ini makanan, ini nilai. Emas dengan maka dengan gandum, apa syaratnya? Apa syaratnya? Emas dengan gandum enggak ada syarat. Silakan suka hati. Mau satu cash yang satu enggak, ini mau sama timbangannya mau enggak, bebas. Kenapa? Perbedaan ilat. Ya. Yang satu dia jenis, walaupun dia merupakan barang-barang terjadi pada riba, tapi beda apanya? Ilatnya. Sebabnya dia menjadi apa, riba berbeda. Paham kira-kira enggak antum? Paham? Paham Amri? Antum mau jual emas sendirian. Tapi baca di sini ketiga. Qala musannifu rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin mislan bimislin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mislan bimislin faman zada aw istazada fahuwa riba. Rawahu Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم emas dengan emas harus sama timbangannya, harus sama beratnya. Demikian pula perak dengan perak harus sama timbangan, harus sama berat. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Rawahu Muslim. Ya, ini mengkutkan hadis sebelumnya. Tayyib. Coba antum baca hadis yang berikutnya. Qala musannifu rahimahullahu taala wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالصاعين بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. نعم. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yakni mempekerjakan salah seorang daripada kaum muslimin sebagai pengawas di Khaybar. Khaybar itu ikhwan rahimakumullah adalah merupakan negeri yang jauhnya dari Madinah, dia ke arah utara sejauh 165 km jalan menuju Jordan, dan dia adalah tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma sampai sekarang, kebun-kebun kurma, dan di sana berdiam orang-orang Yahudi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari Khaybar. Ya. Sebagaimana turun dalam Al-Qur'an Karim ayat yang menjelaskan tentang diusir mereka dari Khaybar. Ya. Dalam surat apa? Al-Hasyr. Dahulu mereka menempati Khaybar. Ketika Rasulullah mengusir mereka, mengalahkan mereka, Rasulullah tidak mengusir seluruhnya. Sebagian mereka dipekerjakan untuk mengurusi pohon-pohon kurma tersebut karena mereka ahlinya, dan dibagi dua, hasilnya dibagi dua. Maka Rasulullah perintahkan salah seorang daripada kaum muslimin untuk mengawasi mereka. Faja'ahu bitamrin janibin, maka Rasulullah SAW ketika datang ke sana, datanglah yakni sahabat tersebut yang ditugaskan untuk mengawasi di Khaybar ini membawakan kepada Rasulullah SAW dengan kurma yang jenisnya bagus. Ya, Maka Rasulullah bertanya, akullu tamri khaybar, akullu tamri khaybar hakadha, apakah semua kurma-kurma kering di negeri Khaybar ini semua bagus seperti ini? Kata dia, la, tidak, wallahi ya Rasulullah, demi Allah enggak seperti ini ya Rasulullah. Inna lana'khudhu sa'a min hadha bis'ain, sesungguhnya kami mengambil satu sa' kurma bagus ini janib dengan dua ataupun tiga sa' kurma yang biasa. Ya, kata Rasulullah, bagus kurma ini, apakah semua di Khaybar kurmanya seperti ini hasilnya? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, enggak semua seperti ini. Kami mengambil satu sa' ini dengan dua atau tiga sa' daripada kurma yang biasa. Paham? Apa kata Rasulullah? La taf'al, jangan kau buat lagi seperti ini. Bi'il jam'a bid-darahim, jual dulu kurma kurmamu itu. Jual dulu yang dua atau tiga sok itu, jual dengan dirham. Ambil dirhamnya, kemudian thumma bta' bid-darahim janiban, barulah ketika telah kepegang dirham ini, belilah. Terserah mau beli satu sok, dua sok, terserah. Kenapa Rasulullah melarang sahabat tersebut mengambil satu sok janib kurma bagus dengan dua atau tiga sok? Kenapa? Karena dalamnya ada unsur riba. Riba apa? Riba fadl. Kenapa dilarang? Karena dia satu jenis, dan satu jenis harus syaratnya apa? Sama, dan harus cash dengan cash. Ini sama-sama cash dengan cash, tapi apa yang kurang di sini? Berbeda timbangan, berbeda sukatan. Sok itu masuk ke dalam sukatan. Sok itu ikhwan, itu adalah merupakan sukatan. Dia kalau sukatan kita paling-paling kaleng susu cuman kan. Sok itu sukatan yang dia bentuknya bulat ke atas sedikit, dia di bawahnya agak besar, ke atas mengecil. Kalau ketika dia diukurkan dengan tangan manusia biasa, satu sok itu adalah 4 mud. 4 mud itu adalah 4 telapak tangan kita bentangkan. Tangan orang dewasa yang tidak begitu besar tangannya, tidak pula begitu kecil, dibentangkan, diisi padanya kurma penuh. Itu namanya satu mud. Kalau 4 kali ini 4 mud berarti sama dengan 1 sok. Ya, kalaupun ditimbang sekarang sekitar 2,5 kilo, 2 kilo 4 lebih, gitulah kira-kira. Dan itulah dia standar zakat fitrah. 1 sok daripada kurma, 1 sok daripada beras. Baik, maka kata Nabi, la taf'al, jangan buat ini. Kamu jual dulu al-jam'ah, kurma-kurmamu itu yang tiga sa' itu, yang dua sa' dengan dirham. Setelah itu kau ambillah kurma janib yang bagus itu dengan dirham, terserah. Amin, jangan emas. Jangan dulu kamu jual emas itu dengan emas yang lain, berbeda. Ambil dulu uang hasil penjualan emasmu itu. Setelah kau pegang uang, terserah kamu beli sekilo, dua kilo, terserah, silakan. Paham? Bisa antum praktekkan kalau beli emas? Paling-paling tukang emas heran-heran dia, bodoh kali lah kawan itu. Sebenarnya ini karena enggak paham hukum. Mereka yang enggak ngerti dibilang antum gila. Subhanallah. Ya. Inilah agama Islam, inilah agama yang hak. Inilah agama yang mulia. Dia menutup semua pintu-pintu kecurangan agar jangan sampai terjadi riba kelak. Ya, maka dilarang penjual belian seperti ini kecuali harus sama beratnya. Harus cash dengan cash. Nah, adapun tadi yang tersebutkan tentang posisi para ulama mengenai masalah benda-benda apa yang terjadi pada riba, ya, yang jelas 6 jenis tersebut yang disebutkan di atas jelas enggak ada perbedaan. Semuanya terjadi pada riba. Emas, perak, kemudian gandum biasa, kemudian gandum merah, kemudian kurma, satu lagi garam. Ini yang disebutkan dalam hadis. Tanpa ada perbedaan, semua ulama sepakat 6 benda ini terjadi pada riba. Yang pertama, kedua, ilatnya tadi apa? Adalah samaniyah, alat tukar yang bernilai. Adapun 4 berikutnya, ilatnya adalah dia merupakan makanan yang dapat disuka dan ditimbang. Dan terjadi persisian di luar daripada ke-6 jenis benda ini, seperti uang, jagung, beras, Ada yang Rasulullah sebutkan? Enggak ada. Adapun mazhabnya Zahiriyah, mereka mengatakan hanya pada 6 jenis ini ajalah yang terjadi riba. Selainnya enggak ada riba. Ya, silakan mau tukar 2 kilo beras dengan 5 kilo silakan. Ya. Karena beras enggak masuk di sini, jagung enggak masuk di sini. Dan seterusnya. Ini mazhabnya Zahiriyah karena mereka tidak menggunakan qiyas. Mazhab Zahiriyah mereka mengatakan tidak ada qiyas-qiyasan dalam agama, yang masih itu ajalah. Baik. Adapun jumhur ulama mereka mengatakan karena kita menggunakan qiyas, maka setiap bentuk jenis benda-benda yang memiliki kesamaan dari sisi illat dan jenisnya, maka juga terjadi padanya riba. Dan mereka pun sedikit terjadi perbedaan dalam menyebutkan apa illatnya. Ada yang mengatakan illatnya cuma 2, bisa disukat dan bisa ditimbang. Maka kalau mereka mengatakan bisa disukat, bisa ditimbang, semua yang bisa disukat, semua yang bisa ditimbang, terjadi padanya riba. Ya, semua yang bisa disukat, semua yang bisa ditimbang, terjadi padanya riba, baik makanan ataupun bukan makanan. Ya. Apalah kira-kira yang bukan makanan yang bisa disukat? Apa? Jadi padanya riba, enggak boleh dia jual kecuali sama. Ini gula sama. Garam sama. Andai kata sama-sama makanan tapi dia bukan disukat, bukan ditimbang, yang benar boleh. Ya, boleh berbeda-beda, dia enggak terjadi padanya riba. Harus 3 illatnya baru dia boleh dikatakan barang yang padanya unsur riba fadal. Disukat, ditimbang, dan makanan. Itu jenisnya. Kalau hanya disukat aja bukan timbangan, seperti dari pupuk dan terusnya, maka dia tidak terjadi padanya riba. Bukan makanan, hanya dapat disukat saja atau ditimbang saja. Bukan makanan, tidak terjadi padanya riba. Naam. Demikianlah ikhwan rahimakumullah pembahasan kita malam hari ini tentang masalah jenis-jenis barang yang terjadi padanya riba. Ya, semoga Allah SWT menambah ilmu kita dan menambah amal kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal. 1, 2 lagi 3 orang. Silakan dari ujung sana dulu, Pak. Pak Teguh dulu. Bismillah. Dalam satu masa seseorang mau pergi ke negeri lain, misalnya ke Singapura, dia menukar uang dulu dengan satu jumlah. Kemudian selama di Singapura uang itu tidak dipakai karena mungkin ditanggung oleh saudaranya atau mungkin satu lembaga. Yeah. Kemudian setelah balik lagi itu nilainya sudah berbeda, baik itu menjadi bertambah sama ataupun berkurang, itu bagaimana Ustaz? Iya, nggak ada masalah. Yang namanya emas, yang namanya uang itu nilainya bertambah atau berkurang sesuai dengan harga pasar di dunia. Antum beli mungkin antum beli dolar misalnya harga 6.700, boleh jadi antum besok balik lagi ya ingin beli serupa, boleh jadi telah menjadi murah dia 6.500, atau boleh jadi bertambah jadi 7.000 perak. Itu hal yang biasa. Ketika antum pulang kembali, antum tukarkan kembali ke money changer yang sama dengan nilai yang berbeda dari sebelumnya, biasa. Enggak ada masalah di sana. Selama memang itu kan perbeda apa? Berbeda jenis, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, silakan aja. Dia bertambah atau berkurang enggak ada masalah. Enggak ada padanya unsur riba. Ya. Dengan syarat, tapi ada syaratnya apa tadi? Harus cash dengan cash. Itu aja syaratnya. Wallahu taala alam. Silakan antum, Pak Abdullah. Tukar mikrofon 2 dengan 1 boleh enggak? Bismillah. Masalah tukar uang tadi, Ustaz. Iya. Umpamanya kita tukar dolar ke rupiah, dolarnya kita ambil dan rupiahnya kita enggak bayar tapi dengan cek yang cash. Iya. Cek. Apa termasuk riba atau bagaimana, Ustaz? Cek itu sama dengan uang. Yakni dia merupakan sesuatu alat yang bernilai yang disahkan oleh penguasa pemerintah, ya, yang disahkan oleh suatu negeri, maka dia sama dengan uang, nggak ada masalah, ya. Antum bayar, misalnya antum beli dolar dengan uang cash, dengan cek yang ada ini, misalnya ini ceknya silahkan tukar, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Cek itu pengganti uang, maka dibolehkan, nggak ada masalah padanya. Ya kan Pak, itu aja kan? Nah, ya silakan yang lain. Sampingnya. Bismillah. Ustaz, bagaimana kalau kita meminjam uang, setelah itu mengembalikan, tapi disertai uang terima kasih, Ustaz? Jika uang terima kasihnya itu adalah merupakan kesepakatan di depan, riba. Jika uang terima kasih yang antum berikan itu tanpa dimintanya, tanpa ada isyarat ke sana, karena antum memang apa namanya, dia udah kasih aku kebaikan, nah ambil. Tanpa ada kesepakatan di depan, tanpa pernah diharapkan, ya, kemudian dia ambil, boleh. Dan itu dengan syarat apa? Bukan menjadi kebiasaan. Akhirnya bulan depan antum pinjam lagi nih. Pinjam berapa? Ah, biasanya dia itu kalau mulang kan masih lebih itu. Enggak boleh. Makanya ya. Kalau anda ketika menjadi kebiasaan, riba dia jelas itu namanya apa? Kesepakatan tidak tertulis. Main mata aja dia, gini-gini aja dia. Ya, kalau anda kata enggak ada kesepakatan, baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk kesepakatan tidak tertulis, enggak ada, boleh antum lebihkan. Dan jangan dibiasakan. Sekali itu aja kasih mendek itu. Jangan akhirnya mulai depan pinjam lagi lah Pak. Oke. Okay. Dia pun senang hati. Boleh tambah aja kalau ambil enggak apa. Pas antum pulangkan pas enggak ada berlebih. Giginya gini-gini. Bagus. Bulan depan jangan pinjam lagi ya. Jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Allah taala alam. Naam. Demikian cukup kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.